Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sederet-sederet jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur monggo selalu kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kebaikannya, anugerahnya, kesaenannya kepada kita. Wonten ing dalu punika alhamdulillah kita tasih diparingi nikmat iman, nikmat Islam, sehat, waktu, kesempatan kita saged berkumpul, bisa bertemu di masjid yang mulia ini di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat maghrib soho dilajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Mugi-mugi ibadah kita saged nambah ganjaran, nambah bekal sangu kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngenteng-ngentengaken bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan beberapa hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai nanti yang ke-9, 10 dan setelahnya. Yang di awal-awal surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan, jelasakan dumateng kita macam-macam manusia. Nggih, macam-macam model-model tiang dari sisi iman dumateng Allah, ugi kekafiran ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti akan ada 4 macam model manusia di dalam iman dumateng Allah atau kafir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari penjelasan ini tujuannya apa, manfaatipun nopo, bapak-bapak, ibu-ibu, supados kita bisa memahami, kemudian saged milih ingkang leres, kita bisa memilih jalan yang benar, termasuk golongan yang baik dan menghindari tipe atau model manusia yang jelek. Ya, agar kita sakit memilih model atau macam manusia termasuk tiang-tiang yang baik dari sisi iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ini di awal-awal surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 4 Allah Subhanahu wa taala menerangkan jenis nopo model manusia. Yang pertama adalah manusia yang beriman, manusia yang bertakwa dumateng Allah. Ini jenis manusia yang pertama. Jibunika yaitu orang yang beriman kepada Allah, lahir dan batin. Nggih, lahir maksudipun nggih purun salat, awakipun kemudian mau ibadah dumateng Allah, siam, kemudian juga hartanya zakat. Ini secara lahiriah iman dumateng Allah. Ugi beriman kepada Allah secara batin, akidah, beriman terhadap malaikat, beriman kepada kitab, kepada nabi dan rasul. Ini model tiang yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman Alif Lam Mim. Ini adalah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan, pasti benar. Tidak ada yang salah. Ya, kita yakin Al-Qur'an itu paling benar, kitab yang jujur, kitab yang benar, tidak ada salahnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Qur'an merupakan pitedah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini model yang pertama, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah. Bagaimana cirinya? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman, yakin, pitados, percaya terhadap hal-hal yang ghaib. Nggih, ghaib niku mboten saged ditonton, mboten saged didemok, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Contohnya surga, neraka. Kita tidak pernah melihat nopo nate kita sumerep swarga, tidak pernah. Apakah pernah kita melihat Allah? Tidak pernah. Apakah kita pernah melihat malaikat? Mboten nate. Tapi kita yakin pitados pilih Allah niku enten, malaikat niku enten, swarga niku enten, neraka niku enten. Niki ciri tiang ingkang iman, ciri ingkang tiang ingkang takwa. Pitados yakin beriman kepada hal-hal yang gaib-gaib tadi, yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita pegang, tapi kita yakin. Wa yuqimuna sholata. Ciri yang kedua, orang yang beriman itu selalu rajin, rutin mendirikan sholat. Dedekakan sholat, rajin melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ini yang kedua. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri yang ketiga, mau menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, sebagian mawon. Allah mengatakan sebagian mimma, min. Nggih, min niku tabaid, sebagian, boten kabeh. Tidak semua harta kita niku kemudian telas kagem zakat, boten. Tidak semua untuk infak, tapi Allah nyuwun sekedik sebagian mawon untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Purun kita membayar zakat. Niki ciri tiang ingkang imanipun leres lahir dan batin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga beriman dengan Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Injil, Taurat, nggih, Zabur, kita imani semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun, yakin adanya hari akhirat, yakin enten swarga, yakin enten neraka. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah tiang-tiang yang mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah tiang-tiang yang sukses, berhasil, bejo. Nggih, falah, falah niku bejo. Orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, hatinya tenang, hidupnya selalu bahagia. Kalau ada bencana, ujian, sabar, tabah. Kemudian juga rezekinya lancar, baik. Kemudian di akhirat bisa masuk surga. Ya, itulah kebahagiaan, kabejan. Dengan wow, dengan sholat, dengan beriman terhadap hal yang gaib, dengan membayar zakat, ini adalah sebab-sebab kabejan, sebab-sebab keberuntungan. Ya, ini tadi model atau jenis manusia yang pertama, nggih. Ada empat macam manusia yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah tadi. Yang pertama adalah orang yang beriman lahir dan batin, tiang iman murni, mukmin. Ya, ini ciri-cirinya, wow, ingkang sampun kita aturaken. Enten tiang niku iman lahir, nggih lahir wau nggih salat, kemudian zakat, siam, purun melaksanakan ibadah, batin nggih batin nggih percaya dumateng Allah, pitados adanya malaikat, percaya surga neraka. Ini iman batin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kafir lahir batin, Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha. Itu memang tiang-tiang kafir. Aku ra percaya Allah, aku ra percaya Muhammad, Nabi Muhammad, aku ra percaya Al-Quran. Memang mereka orang kafir, sudah tidak percaya, menutup diri dari iman. Lahir mboten nate sholat, mboten nate poso, mboten purun bayar zakat, batin juga tadi tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman dengan Al-Quran. Niki tiang kafir lahir dan batin, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasoro. Niki kafir murni. Enten tiang-tiang ngoten niku. Yang ketiga adalah ada orang yang beriman secara lahir, sholat, poso, zakat, tetapi kafir secara batin, manahipun, sejatosipun, boten pitados dumateng Allah, tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan Al-Quran. Niki tiang munafik. Gitu yang munafik niku iman secara lahir, lahiriah, kita ingin sholat, kita ingin zakat, tetapi batinnya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat adalah ada orang yang kafir secara lahir, ini keliru ya. Yang keempat adalah orang yang kafir secara lahir tapi beriman secara batin. Ini ki di dalam surat An-Nisa ada ki, maksudipun enten tiyang niku beriman batinipun, hatinya iman, tetapi secara lahiriah niku seperti orang kafir. Kafir secara lahir. Ini maksudipun zaman lumiyin ki enten tiyang iman tapi ten Mekah bersama penduduk Mekah. Ini tiang-tiang mustad'afin, tiang-tiang yang tidak mau hijrah karena wow sejatosipun iman dumateng Nabi Muhammad tapi berada di lingkungan tiang kafir Quraisy ketoke nggih secara lahir seperti orang kafir. Tapi secara batin dia beriman. Enten nggih. Zaman sekarang nggih enten misalipun tiang Islam ten Amerika tapi bapaknya kafir, ibunya kafir, takut nek sholat wedi dimarahi bapaknya, kalau pakai jilbab takut dimarahi ibunya. Nggih, ada orang-orang iman secara batin tetapi takut menampakkan secara lahir. Ya, ini yang keempat. Dados ada empat macam ya, manusia dari sisi iman dan kafir. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berusaha, wow, kita harus berusaha menjadi orang yang iman secara lahir dan batin. Jadi kita berusaha menjadi orang yang beriman secara lahir dan batin dan menghindari nebihi tiang-tiang atau orang-orang yang jangan sampai kita menjadi orang yang kafir ya, Yahudi atau Nasoro. Ataupun kita jangan sampai menjadi orang yang iman gur lahir tok, lahiriah, tapi batin kita tidak beriman kepada Allah. Ini ugi kita tebi ampun ngantos karena enten kathah nggih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah niku menjelaskan pada zaman sekarang niku banyak tiang munafik, munafik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enten tiang munafik salat kalih nabi, poso kalih nabi, bahkan jihad dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hatinya membenci Islam. Gembosi, nggih, senengane gembosi. Orang-orang ibadah, orang-orang taat digembosi ngopo salat, ngopo jihad misalipun. Ini ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Ya, kita berusaha menjadi orang yang beriman secara lahir dan batin. Wow. Karena Allah jamin petunjuk, Allah jamin kebahagiaan, kebejan, keberuntungan dunia dan akhirat. Ciri orang yang beriman lahir dan batin, wow, bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita itu menjadi orang yang beriman lahir dan batin? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus yakin dengan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Hal-hal yang ghaib niku tidak bisa dipanca indera. Ya, seperti surga, seperti neraka misalnya. seperti Allah, seperti malaikat. Ya, walaupun kita belum pernah melihat Allah, walaupun kita belum pernah bertemu Allah, tapi kita harus iman pilih Allah itu ada. Allah itu enten, pencipta, penguasa. Kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dengan tiga tanda. Yang pertama adalah dengan ayat-ayat kauniyah, alam sekitar. Kita melihat matahari, kita melihat bulan, gunung, laut. Saat kita jalan-jalan atau naik sepeda, saat kita misalnya rekreasi, kita melihat keindahan alam. Itu semuanya ciptaan siapa? Semuanya siapa yang mengatur? Maka semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan alam di sekitar kita. Kemudian yang kedua, tanda bahwa Allah itu ada dan maha kuasa dengan melihat ayat-ayat nafsiyah. Ayat-ayat nafsiyah niku napa? Awak kita. Kita pirsani driji kita. Driji kok iso kaya ngene. Driji pitik, driji kucing, driji manusia berbeda-beda, bebek berbeda-beda. Ya, kita melihat mata, telinga, anggota tubuh kita bisa sempurna. Ini pasti ada yang menciptakan. Siapa? Tentu saja Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna. Ini bukti bahwa Allah itu ada dan Allah maha sempurna tubuh kita. Ya, bagaimana kalau kita sakit, misalnya pun tiang sakit, boten sakit pipis, boten sakit ee, itu sudah menderita, menderita sekali. Tapi alhamdulillah kita diparingi sehat, ini termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan hal-hal yang gaib, percaya malaikat, percaya nabi, rasul, surga, neraka, takdir bahwa segala sesuatu itu sudah Allah ciptakan. Ini juga penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Keimanan terhadap takdir itu penting sekali. Bahwa segala sesuatu sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, dan takdir Allah itu baik. Semua yang Allah berikan, yang Allah paringaken dumateng kita niku sae. Kedah kita syukuri menawi berupa kebahagiaan, kekayaan kita bersyukur. Kalau berupa ujian, cobaan, kita sabar, tabah. Amargi kathah nggih. Bapak-bapak, Ibu-ibu saged mirsani, bisa mendengar berita kathah. Napa? Berita bapak mateni anak, berita bunuh diri ten Malang, bapak ibu anak bunuh diri. Kenapa kok sakit bunuh diri? Karena utang, depresi, pikiran, stres. Itu kenapa? Karena kurangnya iman terhadap takdir Allah, kurangnya sabar, kurangnya tabah. Ujian itu kata manusia dalam hidup dunia itu pasti banyak ujian, cobaan, keuangan, utang, mungkin ada masalah keluarga. Tapi kalau kita iman dumateng Allah, sabar, semuanya pasti bisa selesai. Allah bantu, kita berdoa, tawakal kepada Allah, sambil terus bekerja, berusaha, semuanya akan selesai. Wa mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. pasti ada jalan keluar. Mboten sah bunuh diri. Tidak bunuh diri bukan jalan keluar. Ya, itu malah tambah menderita, nanti di akhirat disiksa. Ya, ini tanda keimanan itu selalu beriman terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna sholata, nggih. Iqamah, iqamah niku mendirikan. Kemudian apa ditekakan salat, salat niku ditekakan, didirikan. Bukan hanya sekedar dikerjakan. Nggih. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah itu selalu aqimus sholat, dirikanlah sholat. Mboten nate Allah niku kerjakan sholat mboten. Tapi dirikanlah sholat, detekno sholat. Bentene napa, Pak? Deteke sholat kalih napa mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat niku nggih sok-sok subuh ramangkat ra sholat, ngantuk duhur sholat, asar kesel, maghrib sholat, isya ngantuk, gini ku sholat ra sholat, sholat maghrib itu mengerjakan sholat, tiang wau mengerjakan, aku ya sholat, tapi tidak mendirikan sholat, mboten detekaken sholat, karena tidak rutin, tidak rajin sholat lima waktu. Ya, Allah mengatakan wa aqimus shalat alladzina yuqimuna sholata, yang selalu mendirikan sholat itu rajin subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian syarat-syarat sholat toharoh, syarat sholat niat ikhlas, syarat sholat bersuci, menutup aurat, semua kedah sai, rukun-rukun sholat, baca Al-Fatihah ingkang leres, rukuk ingkang leres, sujud ingkang leres, tumahnina, itu kehusukan, tumahnina ya, mendirikan sholat itu seperti itu. Ya, ini zaman sekarang ya. Enten tiang-tiang ingkang boten sholat wow. Ini coba misalnya bapak-bapak ceritakan dumateng orang-orang yang enggak sholat itu, diajak bicara misalnya ya tentang sejarah perintah sholat zaman lumiyin, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saat dipanggil Allah ke atas langit nggih, saat napa Mi'raj nggih, itu didawuhi, diperintahkan sholat sehari niku ping 50 kali. Coba kita sampaikan. Zaman dulu asline sholat niku sedina ping 50. Coba kita bayangkan, sholat wajib sehari 50 kali, Pak. Berarti kan sehari semalam itu 24 jam. Kita wajib 50 kali, berarti saben setengah jam. Setiap setengah jam kita harus sholat. Nggih, jam 6 sholat, tengah 7 sholat, jam 7 sholat, tengah 8 sholat, jam 8 sholat, terus seperti itu. Ini awal dawuhipun Allah. Oh, perintah sholat itu 50 kali. Ya, coba kita bayangkan, nek ping 50 pripun. Maka begitu berat. Kapan nyambut damel? Kapan kerjoni? Kapan istirahati? Saben setengah jam kudu tangi sholat. Coba kita bayangkan, kalau seandainya sholat itu 50 kali seperti awal dawuhipun Allah. Akan tetapi Allah memberikan keringanan, Allah memberikan kasih sayang, sehari cuma 5 kali. Cuma 5 kali itu kan sudah bonus, sudah kemurahan, gampil, sudah sangat mudah. Gampanganipun gitu, sholat 5 kali ini pun setengah jam cuma 2,5 jam atau 3 jam. Ya, hanya menghabiskan waktu 3 jam. Allah memberikan kita 24 jam kok nganti enten tiang ra salat. Niku kan kebangetan. Ada orang yang enggak salat ku kebangetan. Coba kita bicara dumateng tiang wau, kita ajak sharing, kita ajak diskusi. Orang-orang yang enggak salat itu bagaimana kehidupannya, pripun gesangipun hatinya, kemudian bagaimana rezekinya, bagaimana keluarganya. Ini orang yang beriman, ya. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat, ya. Orang yang sebagian hartanya wa mimma razaqnahum yunfikun, diinfakkan. Infak niku memberikan untuk manfaat, sesuatu yang bermanfaat, sebagian hartanya bisa untuk masjid, untuk orang miskin dan yang lain-lain. Ini namanya ibadah harta, ya. Jadi orang yang beriman niku hatinya ibadah, manahipun ibadah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal, sabar, syukur, wow, gitu. Dengan takdir, kemudian badannya sholat, kemudian juga hartanya sebagian untuk zakat. Niki tiang yang iman lahir dan batin. Maka nggih, menawi enten tiang KTP ini Islam ning ra sholat, nggih. KTP ini Islam ning ra sholat, wow, nggih, berarti iman batin tok, lahir ndak iman. Ya, seperti orang munafik. Orang munafik mawon niku sosok sholat. Nggih, sholat isya, sholat nopo, duhur, asar niku sholat. Tapi kalau subuh isya mboten, amargi peteng. Niku tiyang munafik. Tesih lumayan. Tapi enten tiyang Islam, KTP ini Islam, ra tau sholat, blas misalipun. Ya, itu nggih. Gimana nggih? Maksudipun bingung kita mau memberikan istilahnya ini orang Islam atau bukan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang kedua adalah orang yang kafir murni. Jadi yang pertama orang iman murni lahir dan batin. Model orang yang kedua adalah orang yang kafir murni lahir dan batin. Lahir enggak percaya Allah. Lahir napa lahir mboten nate salat, secara lahiriah tidak pernah puasa, secara lahiriah tidak haji umrah, secara batin juga tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dan juga apa, tidak percaya surga, neraka. Kafir itu menutup, ya, artinya menutup diri, menutup hati, tidak percaya, dikandani napa mawon nggih pun mboten saged. Niki memang tiang kafir, artinya menutup diri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang kafir itu nggih, orang-orang yang sudah menutup hati, menutup diri, sami mawon, sama saja bagi mereka. Apakah kita beri peringatan, dikandani atau tidak dikandani, nggih, sami mawon, tidak akan beriman. Nggih, sedikit yang mau kembali kepada kebaikan. Ya, karena apa? Khatamallah, Allah sudah stempel Allah sudah tutup hati mereka dan telinga mereka, ya. Dan bagi mereka ancaman azab yang pedih. Ya, jangan sampai ampun ngantos ya. Kita menjadi orang kafir. Ya, kita berusaha menjauhi, jangan sampai. Dan jangan sampai tasabuh. Ya, tasabuh niku seneng niru-niru wong kafir. Ya, wong kafir yang begitu rendah, begitu hina kok kita tiru. Itu ngejak ampun ngantos niru wong kafir. Ya, tiang Islam niru-niru wong kafir. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang ketiga, orang yang beriman secara lahir, ketoke sholat, ketoke poso, ketoke jihad, tetapi hatinya menyimpan kebencian, kekafiran. Ini orang munafik ya. Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10 ngantos 13. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang yang berkata mereka beriman, saya itu orang iman. Wa bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Tetapi sebenarnya hati mereka tidak beriman, hanya bohong, dusta. Yukhadi'una Allah, mereka berusaha menipu, mereka seakan-akan menipu Allah, menipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusihim. Tetapi tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun, tapi mereka tidak sadar. Ya, sejatinya mereka itu membohongi diri mereka sendiri. Allah tidak bisa ditipu. Boten saged ngapusi Allah. Ya, ini ugi ampun ngantos kita menjadi orang munafik. Nggih, ciri orang munafik niku napa? Wow. Senenge ngapusi. Tidak jujur. Idza haddatsa kadzaba, jika berkata sering dusta. Ya. Idza wa'ada akhlafa, janji boten ditepati. Niki juga ciri orang munafik. Kemudian nggih males salat. Di dalam ayat yang lain ya, mereka apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat males-malesan. Ini juga ciri orang munafik. Ampun ngantos. Kita ojo nganti aku dadi wong munafik. Iya. Jangan sampai tadi nek sholat males, nek ngomong ngapusi, janji ra ditepati. Ya, ini harus kita hindari. Kita berusaha menjadi orang yang iman murni lahir dan batin kita. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi penjelasan Allah dalam Al-Quran niki penting sangat kita pahami, bahwa manusia niku enten werni sekawan, ada empat macam. Ya, dari sisi iman, ada orang yang iman lahir batin, ini yang baik insya Allah, yang telah mendapatkan petunjuk dan insya Allah akan bejo mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Yang kedua, ada orang yang kafir lahir dan batin, ini azab yang pedih. Yang ketiga, orang yang kafir secara batin, iman secara lahir, ini juga innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar, di neraka yang bawah. Kemudian yang keempat adalah orang yang beriman, hatinya beriman tapi takut lingkungan, sehingga secara lahiriah seperti orang-orang kafir, karena hidup di negara kafir, hidup di lingkungan kafir. Ini juga ketahipun hijrah, pindah. Jangan sampai berada di lingkungan yang jelek. Ketahipun pindah mencari lingkungan yang islami. Ya, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang macam-macam manusia, okay, berkaitan dengan iman dan kekafiran. Mugi-mugi sangat bermanfaat, bisa kita pahami, juga bisa kita amalkan, kita pilih menjadi orang-orang yang iman lahir dan batin agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Cukup semanten yang bisa kita sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.